Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para menuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan yaitu tentang kitab Sahih Bukhari, dan kita sedang membahas kitab salat yaitu hukum-hukum seputar salat. Pembahasan kita di sore yang berbahagia ini, pemirsa dan para pendengar Radio Radul Jannah, masih dalam pembahasan tentang pakaian ketika sholat. Jadi adab-adab berpakaian ketika sholat. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas batasan-batasan aurat ketika sholat. Telah kita jelaskan bahwa berpakaian ketika sholat, dari sisi batasan kaidah-kaidahnya itu berbeda dengan pakaian di luar sholat. Jadi kita mengetahui ada beberapa perbedaan hukum pakaian ketika sholat dengan pakaian di luar sholat. Untuk kita laki-laki, bahwa yang disepakati oleh para ulama bahwa laki-laki yang merupakan wajib menutup aurat yaitu antara pusar sampai lutut, itu batasan aurat laki-laki. Tetapi di dalam sholat kita berpakaian dengan adab melebihi ketika kita di luar sholat, yang merupakan kesempurnaan orang sholat dengan menggunakan kain izarun waridaun, yaitu dalam pakaian yang tentunya belum dikenal dengan istilah pakaian-pakaian hari ini. Izar artinya adalah kain yang dipakai oleh seseorang mukmin yang menutup dari pusar sampai lutut, yaitu masuk di dalamnya betis tanpa isbal, itu adalah izar. Sedangkan rida itu pakaian yang dipakai di atas yang seyogianya ketika sholat menutup kedua bahunya. Jadi bahu, kedua bahunya tertutup, otomatis bagian badan atas itu tertutup. Dan itu pakaian yang sempurna ketika sholat. Atau seseorang memiliki hanya satu kain ketika sholat, maka jika kain itu panjang, maka harus meliputi bagian bawah yaitu izar dan meliputi bagian atas apabila kainnya panjang walaupun dengan satu helai. Jadi pakaian ketika sholat itu dianjurkan agar kedua bahu itu tertutup, itu adabnya ya. Kalau kainnya sempit, maka anjuran dalam syariat yaitu patazir bihi, yaitu dibikin kain seperti kita kenal dengan kain sarung ya. Jadi ini adalah pakaian ketika sholat. Untuk perempuan, kemarin udah kita bahas tentang pakaian perempuan. Pakaian perempuan ketika sholat dan di luar sholat juga berbeda. Apa sisi perbedaannya? Contoh, perempuan di depan suaminya boleh menanggalkan seluruh kainnya, karena suami boleh melihat aurat istrinya dan istri boleh melihat aurat suaminya. Di depan mahramnya, ya seperti bapak, kakak, maka seorang wanita boleh memperlihatkan kepalanya, artinya rambutnya tidak berkerudung, boleh memperlihatkan betisnya juga tidak mengapa. Itu pakaian di depan mahram. Kalau di depan ajanib, yaitu di depan orang asing, sebagian para ulama mengecualikan wajah dan telapak tangan. Jadi wanita boleh membuka wajahnya dan telapak tangannya. Ini menurut sebagian para ulama. Sebagian para ulama mengatakan seluruh anggota badannya. Jadi seluruh anggota badannya. Tapi ketika sholat, itu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Yang pertama, ketika sholat tidak boleh menutup muka dan menutup kedua telapak tangan. Jadi dilarang niqab, dilarang qafazain. Jadi ketika wanita sedang sholat, maka tidak boleh menutup mukanya dan tidak boleh menutup kedua telapak tangannya. Dan ini ijma, sebagaimana diambil ijmanya oleh Imam Ibnu Abil Bar rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau di luar sholat ada perbedaan. Sebagian para ulama mengatakan seluruh anggota badan, termasuk muka dan telapak tangan. Dan sebagian para ulama mengecualikan, yaitu muka dan telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan wajib ditutup. Tapi ketika sholat, baik yang berpendapat wajib menutup muka dan telapak tangan di luar sholat, maka ketika sholat sepakat membuka muka dan membuka telapak tangan. Artinya tidak menutup muka dan tidak menutup telapak tangan. Tapi dalam sholat itu berbeda dengan di luar sholat. Yaitu di luar sholat boleh di depan mahramnya memperlihatkan tadi seperti rambut atau betis. Boleh. Tapi ketika sholat, walaupun dia sendiri tidak ada siapa-siapa, sholatnya di kamar sendiri, sholatnya di depan mahram, maka wajib menutup, artinya berkerudung, wajib juga menutup kedua telapak kakinya. Jadi wajib menutup rambutnya dan wajib menutup kedua telapak kakinya. Artinya qadamain, dua telapak kakinya. Jadi itu perbedaan. Maka pakaian perempuan ketika sholat yang afdolnya adalah tiga. Jadi seorang wanita ketika dia sholat, sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, para tabi'in, bagi wanita yang paling afdol berpakaian dengan tiga kain: khimarun, kerudung yang menutup kepala, leher, dan bagian atas mencakup payudara. Itu khimar. Yang kedua adalah komis, yaitu dalam bahasa kita sering diartikan jubah, sejenis daster, jubah, yaitu yang menutup bagian badan dari pundak, dari bahu sampai ke bawah. Terkadang melewati kedua mata kaki sampai ke bawah. Jadi pakaian wanita jubahnya terkadang sampai menutup kedua kakinya. Yang ketiga, izar. Izar adalah satu kain yang biasa dipakai dari arah pusar ke bawah, yang menutupi betis dan dua mata kaki dan menutupi dua telapak kaki. Nah, yang paling sempurna bagi wanita adalah memakai tiga kain: himar, komis, izar. Ya. Itu untuk wanita. Kemudian lebih sempurna lagi wanita dalam berpakaian, yaitu memakai jilbab. Jadi memakai jilbab. Nah, jilbab adalah baju kurung, ya, yang menutup seluruh anggota badan. Jadi izar ini, ya, baju kurung yang mencakup semua anggota badan. Jadi kalau yang namanya apa, pakaian wanita itu ada yang dinamakan dengan apa? Jilbab. Ya. Jilbab itu dalam bahasa kita adalah baju kurung. Jadi seperti selobong gitu, artinya baju yang langsung dari atas apa? Ke bawah. Jadi baju yang dari atas ke bawah. Dan biasanya itu adalah pakaian luar. Dinamakan dengan pakaian luar. Dalam arti biasanya wanita telah memakai baju dalam. Ya, sejenis komis yang tadi. Dia telah memakai yang namanya kain yang menutupi badannya. Kemudian setelah itu dia menggunakan jilbab. Ya, baju kurung yang itu diarahkan dari kepala ke bawah dan menutup semuanya. Ya, itu namanya jilbab. Dan itu kesempurnaan. Nah, pakaian wanita ketika sholat, kalau memakai tiga kain, itu kesempurnaan. Jadi kesempurnaan. Sempurna. Ada seorang wanita namanya Ummu Salamah datang kepada Nabi Hasalam berkata, "Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin?" Qala idza kana dir'u sabigon yughatti dhuhura qadamai. Jadi wanita boleh berpakaian dengan dua kain ketika salat, yaitu kain khimar. Itu kain yang dipakai untuk menutup bagian kepala, menutup leher ke sini, dan menutup bagian payudara. Kemudian dir'un ay komis. Dir'un yaitu komis. Itu sejenis yang dinamakan di kita adalah jubah. Jubah wanita. Boleh sholat dengan dua kain bagi wanita dengan syarat dir'unnya atau khomisunnya, yaitu apa namanya, jubahnya menutupi kedua telapak kaki. Jadi menutupi kedua telapak kaki. dan itu adalah pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Kemudian hadis yang kita akan bacakan sekarang ada dua bagian penting ketika kita sholat berkaitan dengan pakaian. Jadi hadis-hadis yang kita akan bahas ada dua bagian penting yang harus dipahami ketika kita berpakaian ketika sholat. Pertama, berkaitan dengan pakaian yang mengganggu orang yang sholat. Jadi pakaian yang bisa mengganggu orang yang sholat, yaitu pakaian yang ada coraknya. Jadi pakaian yang ada gambarnya, pakaian yang ada gambar. Yang mengganggu kehusuan sholat, baik untuk dirinya atau orang lain. Nanti hadis-hadisnya akan datang. Kedua adalah pakaian yang dilarang secara zat. Jadi pakaian yang dilarang secara zat, seperti pakaian yang terbuat dari sutra. Jadi pakaian yang terbuat dari sutra kan haram dipakai untuk laki-laki. Bagaimana kalau dipakai ketika sholat? Sholatnya sah atau tidak? Nah, itu yang akan dibahas oleh kita di sini. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babun idza shalla fi saubin lahu a'lamun wa nadhara ila amali ila alamiha. Qala hadatsana Ahmad ibn Yunus qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad qala hadatsana Ibn Shihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha shalla Nabi sallam fi khamisah laha a'lam fa nadhara ila a'lamiha nadrah wala man sarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin waktuni bi an janibah Abi Jahm fa inna ma alhatni anifan an salati. Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyata qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kuntu anduru ila alamiha wa ana fi salati fa akhafu an tabtinani. Bab, apabila salat pada kain yang ada gambar. Jadi yang ada gambar, yang ada bentuk sejenis coraknya, lalu melihat kepada gambar yang ada di kain itu. Jadi ketika sholat dilihat, ya. Bab ini juga berkaitan dengan bab khusyuk ketika sholat dan menghindari perkara-perkara yang bisa menafikan kehusyuan di dalam sholat. Jadi bab anjuran khusyuk dalam sholat, bab harusnya menghindari perkara yang bisa memalingkan seseorang dari khusyuk dalam sholat. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dengan kain sejenis jubah yang padanya ada gambar. Jadi bergambar, Lalu beliau melihat kepada gambar yang ada di kainnya itu dengan satu pandangan. Setelah sholat, beliau berkata, bawalah, artinya untuk ditukar, bawalah kainku ini kepada seseorang yang namanya atau yang diberikan kunyah Abu Jahm. Lalu datangkan tukar dengan kain milik Abu Jahm yang polos. Sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditukar, diganti kainnya beliau dengan kain Abu Jahm yang polos milik beliau bergambar. Apa alasan beliau? Beliau mengatakan karena sesungguhnya gambar-gambar itu membuat aku lalai dalam sholatku, jadi kurang khusyuk sholatku dalam dengan sebab melihat gambar itu. Kemudian berkata Hisham ibn Urwah dari Urwah ibn Zubair dari Aisyah, berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat kepada corak atau gambarnya dan aku dalam sholat dan aku merasa takut aku akan terfitnah di dalam sholatku. Nah, hadis yang dibawakan oleh mu'alif ini menjelaskan satu faidah penting tentang adab dalam sholat. Pertama tadi, khusyuk dalam sholat dikatakan ainus sholat. Khusyuk dalam sholat inti dari sholat. Oleh sebab itu Allah menyebutkan dalam Quran perbedaan sholat orang mukmin dengan orang munafik. Kalau orang-orang mukmin disebutkan dalam ayat sholatnya apa? Khasyi'un, khusyuk. Kalau orang-orang munafik, mereka dikatakan sholatnya sahun. Sholatnya apa? Lalai. Sholatnya lalai. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam sejumlah hadis tentang wajibnya khusyuk ketika sholat, yaitu sejumlah hadis yang isinya wajib atas setiap mukmin menghindari perkara-perkara yang bisa memalingkan dari khusyuk. Jadi perkara-perkara yang bisa memalingkan orang dari khusyuk. Apa salah satu poin yang seyogianya bagi orang mukmin untuk menjaga kehusuannya dan berpaling dari setiap perkara yang akan memalingkan dia dari khusyuk? Pertama disebutkan di sini anjuran untuk tidak sholat dengan kain yang ada gambarnya. Jadi kalau sholat ya bajunya polos itu, ya. Bukan baju yang bercorak ada gambarnya, baik gambar yang bernyawa ataupun tidak bernyawa. Ya, bajunya ada lukisan-lukisan. Ya, apalagi kalau sekarang itu ada bacaannya gitu. Ya. Karena itu akan mengganggu orang dalam sholat. Menjadikan seseorang sholat tanpa khusyuk. Jadi menjadikan seseorang sholat tidak khusyuk. Bahkan banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan agar kita khusyuk dalam sholat. Contohnya, apabila telah dihidangkan makanan, maka dahulukan makan sebelum sholat. Idza qudimal asya fabda'u bil asya qabla an tusalliya. Apabila telah dihidangkan makan, maka makanlah sebelum kita makan. Tidak boleh menahan kencing dan buang air besar. Kalau orang udah ingin qada hajat, kemudian telah dikumandangkan iqamah, tidak mengapa tidak berjamaah, kita selesaikan dulu hajat. Karena akan mengurangi kehusuan apa? Salat. Orang tidak khusus salatnya, dan ini syariat Islam. Bahkan orang yang memakan sejenis bawang putih, bawang merah, bawang daun, dan jenis yang bau-bau, itu dilarang mendekati masjid sehingga ia bisa menghilangkan baunya. Kenapa? Li'annal malaikata yata'adza kama yata'adza bani Adam. Karena para malaikat terganggu dengan baunya seperti bani Adam terganggu. Apalagi mungkin orang yang merokok gitu kan. Makan bawang aja dilarang, apalagi orang yang merokok yang baunya selamanya dalam sholat. Ini menunjukkan anjuran khusyuk di dalam sholat. Tapi larangan dalam hadis ini tidak membatalkan sholat kita. Jadi kalau orang sholat itu memakai baju yang bergambar, yang ada coraknya, tidak membatalkan sholatnya. Jadi tidak membatalkan sholatnya. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk diganti kain yang ada coraknya atau kain yang ada gambarnya, itu menghindari lalainya seseorang dalam sholat dan lalainya hati ketika sholat karena memperhatikan gambar. Hanya memperhatikan gambar. Dan pada hadis ini digambarkan oleh para ulama bahwa lalainya hati atau pikiran yang ada pada seseorang ketika sholat, seperti mungkin terpikir sesuatu, terlintas sesuatu dalam sholat, sehingga menafikan kesempurnaan khusyuk, itu tidak membatalkan sholat. Dan ini tentunya rahmah, ya, kasih sayang Allah kepada kita dan kasih sayang Nabi SAW kepada kita. Sebab ketika kita sholat sering terlintas. Bahkan mungkin semua apa yang terjadi di luar sholat, ingat ke utang, ingat pekerjaan, ingat apa, terlintas dalam sholat gitu ya. Nah, lintasan-lintasan sesuatu yang mengganggu kita di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat kita, hanya akan mengurangi kesempurnaan sholat kita dan akan mengurangi pahala kesempurnaan sholat kita. Ya. Oleh sebab itu, seorang mukmin dianjurkan sebelum sholat harus terputus dari semua kesibukan. Jadi harus bisa terputus dari semua kesibukan agar ketika sholat tidak terlintas kesibukan-kesibukan di luar apa? Di luar sholat. Kemudian faedah di dalam hadis ini, satu faedah yang sangat penting bagi setiap mukmin, bahwa dalam ajaran Islam, syariat Islam, larangan kepada sesuatu itu selalu ada larangan kepada wasilahnya, yang dinamakan dengan sadudariyah. Jadi kalau Islam itu melarang sesuatu, itu selalu melarang wasilahnya. Contoh, larangan berzina. Berzina yang akan ada ranjam atau dera ketika orang berjima. Itu berzina yang dimaksud apa? Yang ada hukum ranjamnya atau didera. Tapi Islam melarang semua wasilahnya yang memungkinkan orang akan melakukan dosa ini. Apa? Dilarang khulwat, dilarang berduaan. Sebab ini wasilah. Dilarang membujang. Anjuran mempercepat nikah. Dilarang wanita bepergian tanpa mahram. Dilarang melihat wanita lebih dari satu kali. Satu kalinya adalah sedekah, kedua kalinya, ketiga kalinya jangan. Wanita dianjurkan untuk menutup aurat. Ini sadudari'ah. Jadi yang dinamakan preventifnya gitu. Preventif. Nah, ketika kita diperintahkan khusyuk dalam sholat, ainul khusyuk, dan khusyuk adalah inti dari sholat, maka Islam syariat dari Nabi SAW preventif. Bagaimana khusyuk? Jangan sholat menahan lapar, jangan sholat menahan qadha hajat, itu kan. Bahkan semua gerakan di dalam sholat yang menafikan khusyuk dilarang. Contoh apa? Menyingkap rambut, meniup kerikil ataupun pasir di lantai gitu kan. Tidak boleh meludah ke depan, tidak boleh meludah ke sebelah kanan, tapi ke kiri. Semuanya menafikan kehusuan sholat, dilarang. Maka demikian juga ketika sholat, anjurannya memakai kain yang polos lebih afdol. Tetapi memakai pakaian yang bergambar atau yang bercorak tidak membatalkan sholat. Tapi biasanya ini akan menafikan kehusuan apa? Sholat. Karena menyibukkan orang ketika apa? Sholat. Kemudian di dalam hadis ini ada satu faidah lain tidak berkaitan dengan hukum sholatnya. Itu faidah yang penting bagi setiap kita, yaitu apa? Al-mubadaratu fi inkaril munkar. Yaitu bersegera dalam mengingkari semua bentuk mungkar. Jadi mengingkari kemungkaran itu cepat, tapi tentunya dengan maslahat, melihat maslahat. Tapi hukum asal mengingkari kemungkaran itu dengan cepat. Kemudian yang terakhir dalam bab ini atau hadis ini menyebutkan apa? Al-mubadaratu ila tarki kulli ma yulhi wa usyul qalbi an ta'atil wal irad an zinati dunya wal fitnati biha. Artinya begini, bagi setiap mukmin itu dianjurkan, dituntut untuk cepat-cepat meninggalkan setiap perkara yang bisa menyibukkan kita dari taat kepada Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu kita untuk taat kepada Allah, itu wajib kita segera untuk meninggalkannya. Lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau merasa dengan pakaian itu memalingkan beliau khusyuk dalam salat, maka beliau dengan cepat-cepat menyuruh untuk menukar bajunya dengan baju yang polos, yang tidak mengganggu beliau untuk sholat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, segala sesuatu yang memalingkan kita dari taat kepada Allah itu harus segera kita tinggalkan. Jangan sampai hati kita disibukkan dengan banyak perkara yang melalaikan kita kepada Allah. Ya. Banyak hal ya, bagi diri kita. Ya. Mungkin banyak hal yang terkadang diintrospeksi oleh kita, termasuk ketergantungan kita ke HP gitu kan. Ketergantungan kita ke SMS, ketergantungan kita ke WA. Seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk baca WA dan seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk baca Quran. Ya. Seberapa kecintaan kita umpamanya ada yang senang motor, ada yang senang goes, ada yang senang tour dan sebagainya. Semua itu mubah. Tapi perkara yang mubah tidak boleh melalaikan istri, tidak boleh melalaikan anak. Ya, ketika antum mungkin udah kerja 5 hari atau yang 6 hari punya kesempatan sehari untuk bagaimana kita bercengkrama dengan anak, bermain dengan anak, kita bisa ketawa dengan anak, tersenyum dengan anak. Setiap pekan kita pergi umpamanya. Maka semua kecintaan kita kepada yang boleh itu tidak boleh melalaikan kita. Dan semua perkara yang akan melalaikan kita dari taat kepada Allah itu harus cepat untuk kita tinggalkan. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat agung. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu in shalla fi saubin musallibin aw tasawwir hal tufsidu salatuhu wa ma yunha an dhalik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Abu Ma'mar Abdullah ibnu Amr qala hadatsana Abdul Waris qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu kana kiramun li Aisyata satarat bihi janiba baitiha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramiki hadza fa innahu la tazalu tasawwiruhu ta'ridu fi salati. Sumasa ku hadis anak kana kiram li Aisyah satarat bihi jani babaitiha faqala annabi sallam amiti anna kiramiki hada fa innahu latazalu tasawwiruhu ta'ridu fi salati. Bab salat dengan kain musallibin atau tasawwir. Jadi bab salat yang mana ketika sholat ya, dengan kain yang ada ya, syiar-syiar berkaitan keagamaan bukan Islam seperti salib. Jadi pakaian yang ada gambar salib atau semisalnya, yaitu Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, atau ada yang dinamakan syiar-syiar ya, seperti umpamanya poster Yahudi yang merupakan ciri-ciri non-Muslim, atau gambar-gambar, dan lebih tepat di sini adalah gambar yang bernyawa. Apakah membatalkan sholatnya? Dan masuk di dalamnya adalah setiap pakaian yang dilarang. Contohnya kalau orang memakai sutra bagaimana? Sholatnya sah atau tidak? Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata, di rumah baginda Rasulullah, yaitu di rumah Aisyah, ada tirai. Tirai maksudnya di sini adalah sejenis tirai atau penutup dari dinding. Tapi itu bergambar, dan diriwayatkan gambarnya adalah salah satu gambar yang suka disembah di gambar orang lain, itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka Nabi SAW mengatakan, amiti anna, jauhkan kiramiki hadza, jadi jauhkan dariku kainmu ini. Fa innahu, karena sesungguhnya kain itu, latazalu tasawwiruhu, terus menerus gambarnya, tu'ridu fi salati, yaitu menggangguku dalam salatku. Jadi semua gambarnya itu menggangguku dalam salatku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membuang atau untuk untuk mengambil ya tirinya tersebut. Ya. Nah, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam beberapa sisi. Tapi ada hukum yang umum dan pokok. Imam Bukhari berpendapat, dan ini pendapat jumhur, jadi pendapat kebanyakan para ulama termasuk Imam Syafi'i. Jika seseorang itu memakai kain yang terlarang secara zatnya, seperti memakai kain yang bergambar dan gambarnya gambar bernyawa, atau seseorang memakai kain sutra, itu kan haram bagi laki-laki sutra. Kemudian memakai kain hasil mencuri, yaitu asaub al-magsub, kainnya hasil mencuri. Berarti kita dilarang untuk berpakaian yang bergambar. Dilarang kita memakai sutra, baik dalam sholat atau di luar sholat. Dilarang kita memakai kain hasil mencuri. Nah, bahasannya, jika orang memakai kain yang dilarang secara syar'i, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, apakah sholatnya batal atau tidak batal? Nah, Imam Bukhari berpendapat sah sholatnya tapi berdosa gitu. Sah sholatnya tadi tapi dia berdosa, yaitu berdosa dari sisi memakai pakaian yang dilarang, tapi tidak membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena larangan tentang memakai kain sutra, larangan memakai kain yang ada gambar bernyawa, larangan ya mencuri, itu di luar kaidah salat. Jadi di luar mahiyatus salat larangannya. Bukan pada zat salat. Ya. Dan Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini. Jadi berdalil dengan hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan salatnya. Dan beliau masih tetap melanjutkan apa? Salatnya. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menggambar ada dua jenis. Menggambar dawatul arwah, menggambar yang bernyawa. Dan ini ada dua jenis. Yang pertama menggambar yang bernyawa, yang bernyawa musyakkal. Yang pertama menggambar yang bernyawa musyakkal, artinya berbentuk seperti membuat patung sonam, ala surati sonam, seperti patung. Ya, seperti punya patung manusia patung harimau, patung kerbau, patung kuda dan sebagainya. Yang kedua, menggambar yang bernyawa ghair musyakkal, yaitu menggambar yang bernyawa tetapi tidak dalam bentuk jisem yang berjasad, tetapi seperti orang di kertas, lukisan kertas, atau mungkin di tembok dan semisalnya. Yang kedua adalah menggambar yang tidak bernyawa. Yang tidak bernyawa ini dimaksudkan adalah bukan yang ada ruhnya. Ya, seperti apa? Menggambar gunung, menggambar laut, dan yang roji adalah menggambar pepohonan. Nah, maka dari sisi hukum adalah berbeda. Kalau menggambar yang bernyawa, yang itu musyakkal, yang ada jisimnya, maka para ulama juga mentafsil, membedakan. Jadi supaya kita tahu tafsilnya. Pertama, menggambar yang bernyawa, ia merupakan gambaran dari Tuhan yang disembah selain Allah. Jadi gambar yang digambar adalah merupakan satu gambaran peribadahan atau Tuhan yang disembah selain Allah. Ya, seperti dalam Al-Qur'an dikatakan Lata Uzza Manat. Ya. Maka sudah barang tentu hukumnya haram ijma ini, haram ijma. Seperti orang mukmin menggambar tentang Nabi Isa alaihissalam, itu gambar Nabi Isa sedang disalib, menggambarkan Bunda Maryam, menggambarkan umpamanya Siddhartha Gautama atau apa gitu ya, yang merupakan sembahan-sembahan selain Allah. Maka membuat gambar ini hukumnya haram berdasarkan ijma, sepakat haram ijma. Dan Nabi SAW mengatakan inna asyadan nasi azaban yaumal qiyamati alladzina yushabbihuna bi khalqillah. Dalam satu riwayat adalah al-musawwirin. Orang yang paling dahsyat azabnya nanti yaumal qiyamah adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah. Jadi orang yang membuat serupa dengan ciptaan Allah, termasuk yang bergambar. Dan pendapat yang kuat dari semua pendapat bahwa menggambar yang bernyawa itu haram hukumnya, walaupun bukan dibikin sejenis patung. Jadi gambar biasa yang ada di kertas, yang ada di dinding atau di apa saja, tapi itu dawatul arwah. Karena disebutkan nanti yaumul qiyamah akan diperintahkan untuk menghidupkan, tapi kita tidak mampu, dan disitulah akan datang azab Allah bagi setiap penggambar, pelukis dan semisalnya. Ya. Nah, adapun yang di luar sholat tentunya memiliki hukum berbeda. Jadi memiliki hukum yang berbeda di luar sholat. Tapi di sini adalah berkaitan dengan batal atau tidak batalnya apa? Sholat. Dan hadis ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu apa? Hadis yang menjelaskan tentang wajibnya menjaga kehusuan di dalam sholat. Dan kita berpaling dari semua perkara yang bisa memalingkan kita dari kehusuan sholat. Ya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man shalla biparuhin haririn thumma naza'ahu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Abdullah bin Yusuf qala hadatsana Lais an Yazid an Abil Khair An Uqbata ibni Amir qala uhdiya ilayya faruhun min haririn falabisahu fasallabihi thuman sarafa panaza'ahu naz'an syadida kalkarhi lahu waqala layan bagi dalil muttaqin. Bab salat dengan kain yang terbuat dari sutra. Kemudian beliau membukanya. Kemudian dia membukanya. Jadi bab salat dengan menggunakan sutra, kemudian membukanya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Uqbah ibn Amir, beliau berkata, "Uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min haririn." Telah dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kain yang terbuat dari sutra. Artinya baju yang terbuat dari sutra. Falabisahu fasalabihi. Maka beliau memakainya dan beliau juga sholat dengan kain sutra tersebut. Jadi awalnya beliau memakainya dan dipakai untuk sholat. Suman sorofa. Kemudian setelah sholatnya selesai, panaza'u naj'an syadidan, maka beliau membukanya dengan buka yang cepat. Ya, terlihat beliau adalah membencinya, seperti beliau tidak suka dengan kain tersebut. Lalu beliau berujar, tidak layak pakaian sutra bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang mukmin tidak boleh memakai sutra. Nah, hukum memakai kain sutra, sutra yang dimaksud di sini adalah sutra asli. Itu sutra yang ditenun. Bukan sutra kimiawi. Kalau sutra kimiawi tidak termasuk yang dilarang. Nah, sutra itu haram bagi laki-laki untuk memakainya. Untuk apa? Memakainya. Dalam hadis dikatakan, sayati ala ummati qaumun yastahiluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan datang satu kaum di antara umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan musik. Jadi hukum asal sutra bagi laki-laki adalah tidak boleh. Ada pengecualian untuk memakai sutra, yaitu apabila sutranya cuma sedikit. Disebutkan dalam sebuah hadis, sekitar 3 jari saja. Jadi kalau dalam kain baju kita, ya diukur dengan 3 jari saja banyaknya. Atau orang yang memiliki penyakit, yang apabila menggunakan kain biasa, itu akan lengket. Ya, karena kain sutra itu lembut, kalau orang punya penyakit kulit tidak lengket. Nah, kalau dia tidak bisa menggunakan kain selain sutra, maka boleh dia menggunakan sutra. Nah, pada hadis ini dijelaskan bahwa pertama kali sutra itu tidak haram. Jadi di awal keislaman itu tidak haram. Sutra itu, sutra adalah halal. Dan Nabi SAW pernah memakainya, berarti sebelum turunnya pengharaman. Setelah itu sutra haram sampai sekarang. Jadi setelah Nabi SAW membuka kain sutranya dan beliau mengatakan ini tidak layak bagi orang yang bertakwa, maka menunjukkan bahwa sutra adalah bukan pakaian orang yang beriman. Dalam arti hukumnya adalah haram. Jadi hukumnya adalah haram. Dan dalam hadis ini kita pahami adanya nasakh mansukh dalam syariat. Jadi dalam syariat Islam itu ada nasakh mansukh. Ada beberapa hukum yang dinasakh, dimansukh. Ya. Maka bagi setiap orang yang mempelajari agama, bagi setiap thalabul ilmi harus memahami nasakh mansukh. Ya, di dalam hukum, dan itu sangat sangat penting. Ya. Hadis ini menjadi satu kaidah, dan ini yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah jumhur, ya, yaitu jumhur seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya, Imam Malik. Dalam arti, kalau orang memakai pakaian yang dilarang dalam Islam, ketika sholat, itu tidak membatalkan sholatnya. Dia sah sholatnya, tetapi dia berdosa. Jadi kalau orang memakai sutra, ketika sholat, sah sholatnya. Sah apa? Sholatnya. Tapi dia berdosa karena memakai sutranya. Hal ini diambil juga dari hadis ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi apa? Sholatnya. Jadi tidak mengulangi sholatnya. Beliau mencukupkan sholat yang pertama yang beliau memakai apa? Memakai sutra. Kemudian pada sejumlah hadis ini menjelaskan bahwa dalam sholat itu dianjurkan untuk memilih ahsanus siyam. Jadi bagi setiap mukmin itu dianjurkan untuk memilih pakaian terbaik. Jadi memilih pakaian yang terbaik ketika orang itu munajat kepada Allah. Ketika orang itu mendekat kepada Allah, maka dianjurkan memilih yang terbaik. Yaitu yang dinamakan tajammul tazayyun. Yaitu orang berdandan, berhias ketika akan sholat. Kemudian yang terakhir dari bahasan kita di sore hari ini, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, atajammul wa tazayyun wa ikhtiyaru ahsanis siyab laisa min atakabbur. Perlu diperhatikan oleh kita bahwa orang melakukan tajammul, berhias, berdandan, dan memilih pakaian yang terbaik dalam momen-momen orang berkumpul, itu bukan termasuk takabur. Bahkan orang yang diberikan karunia Allah berupa rizki, itu dianjurkan untuk menampakkan rizki Allah di dunia ini dan kepada manusia yang ada, min duni takabur wala tafakhur. Jadi min duni takabur wala tafakhur. Bahkan dalam syariat Islam, orang yang diberikan keleluasaan dalam rizki, itu dianjurkan untuk menampakkan rizkinya sebagai bentuk syukur dia kepada Allah, dan boleh menampakkan rizkinya di depan manusia yang ada. Jadi orang yang punya, silakan beli mobil yang terbagus, bikin rumah yang layak, yang indah dipandang, beli baju yang layak dan bagus, tapi tanpa tafakhur wala takabur, tapi tanpa sombong dan tanpa menampakkan perlombaan, berbangga-bangga dengan pakaian kita, tidak. Sampai ada seorang sahabat kan yang menyebutkan, ya saya itu senang dengan mengambil begini, begini, begini. Apakah termasuk dari orang yang sombong? Tidak. Nabi SAW menafikan. Ya. Bahkan, orang yang sengaja dengan berpakaian dengan compang-camping, dengan pakaian yang lusuh, tapi dalam hatinya riya, itu bukan zuhud. Walakin hadza minat takabur. Tapi terkadang takabur itu digambarkan dengan orang yang berlaga kesempitan, atau dia berlaga zuhud, tapi tidak ikhlas di dalam hatinya. Ya. Jadi dalam arti Islam itu mengajarkan kita natural dan lebih pas yang ada yang dalam jiwanya. Tidak dibuat-buat. Ya. Seperti ada pepatah, ya. bergayalah anda sesuai dengan dompet anda. Ya. Orang yang bergaya tidak ada dompetnya itu akan ketahuan kan itu. Jadi bergayalah anda sesuai dengan dompet anda. Artinya orang itu berlagak kaya ataupun kaya akan ketahuan itu, sesuai dengan apa yang ada dalam dompetnya. Gitu. Artinya natural aja antum hidup dan itu indah dalam Islam. Sampai di sini kita buka pertanyaan. Baik, masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan kepada ustaz kita Ustaz Abu Qatadah hafidzallahu taala yang telah menyampaikan materi bahasan di kesempatan sore yang berbahagia ini dalam pembahasan adab mengenakan pakaian ketika melaksanakan sholat. Dan kita insya Allah selanjutnya akan masuk di sesi tanya jawab di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kami akan persilahkan untuk sahabat Gema Islam, pemirsa yang menyimak melalui MGI TV ataupun pendengar radio Riyadul Jannah, silakan bisa mempersiapkan pertanyaannya untuk bisa dikirimkan kepada kami di layanan 0811 2425255. Sekali lagi di 0811 2425255. Dan teruntuk untuk jamaah yang hadir, ikhwan dan juga akhwat, juga bisa dipersiapkan pertanyaan. Untuk ikhwan, kami telah sediakan mikrofon di sebelah kanan yang bisa langsung bertanya kepada Al-Ustadz. Silakan untuk mendekati mikrofon, ataupun jika ingin menuliskan di secari kertas juga bisa, dan bisa langsung diberikan kepada saya untuk dibacakan. Dan untuk jamaah ahwat, pertanyaan bisa dikirimkan di 0811 2425255. Dan yang pertama saya akan bacakan pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan pertama dari Bapak Abdurrahman di Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz izin bertanya, jika kita menggunakan celana model sirwal yang sudah pasti tidak isbal, sedangkan kita juga mengenakan gamis, tapi ukuran kainnya ternyata isbal, Ustadz, apakah tetap dijatuhi isbal? Mohon nasihatnya, Ustadz. Silakan, Ustadz. Insyaallah. Ya, ini pertanyaan tapi belum dibahas satunya tentang isbal, akan datang nanti. Ya, pertanyaannya tadi orang memakai sirwal atau memakai celana dia tidak isbal, tetapi memakai jubah isbal, ya tetap terkena hukuman. Karena isbal itu pada semuanya, mau pada celana atau jubah atau yang lainnya. Ya. Karena pakaian orang mukmin itu dikatakan oleh Nabi SAW, ya. Yang pertama adalah nisfu saq, yaitu setengah betis. Au ma faqa al-kabain, atau di atas kedua mata kaki. Wa ma tahta qadamaihi fa huwa finnar. Jadi dan setiap yang melewati kedua mata kaki, maka itu terancam oleh api neraka. Jadi enggak boleh orang memakai celananya tidak isbal tetapi memakai gamisnya adalah isbal, maka hukumnya adalah sama, tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk Bapak Abdurrahman yang bertanya melalui layanan SMS dan juga untuk sahabat Gema Islam serta para jamaah yang hadir di Masjid Aisyah ini. Dan pertanyaan kedua saya akan persilahkan untuk jamaah ikhwan yang ingin mungkin bertanya langsung seputar materi bahasan tentang adab berpakaian ini. Kami sudah sediakan mikrofon, silakan. Baik, jika tidak ada, saya akan bacakan pertanyaan kedua, dan ini masuk dari jamaah Ummahat, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah jika seorang wanita yang berpakaian dan berkudung syar'i, namun ia tidak menutup kakinya, sehingga terlihat bagian dari mata kaki hingga ke bawah, tetap terbilang tidak menutup aurat, Ustaz. Karena juga, ada juga yang ditegur tetapi mengatakan bahwa ada pendapat bahwa kaki bukan aurat. Mohon pencerahannya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Pertama, sepengetahuan saya, kalau berkaitan dengan aurat di luar sholat, itu tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa kaki atau telapak kaki atau bagian kaki wanita bukan aurat, ya, atasnya atau bawahnya, itu berkaitan. Karena para ulama menjelaskan ila ma dhahara minha, itu mengisyaratkan kepada wajah dan mengisyaratkan kepada dua telapak tangan. Maknanya, kalau dikecualikan muka dan telapak tangan, maka kaki tidak termasuk yang dikecualikan. Karena pendapat para ulama itu secara globalnya hanya ada dua. Pendapat yang mengatakan semua anggota badan wanita adalah aurat. Ya. Pendapat yang kedua yang mengecualikan muka dan telapak tangan. Berarti kaki wajib ditutup. Imam memakai kaos kaki atau kainnya melewati kedua mata kaki. Oleh sebab itu dalam sejumlah hadis bahwa pakaian wanita di zaman dulu itu satu jengkal dari kedua mata kakinya. Jadi qardosiber ba'dak yakni mankibai mankaibaiha, bahwa pakaian wanita itu sejengkal melewati kedua mata kakinya. Jadi biasanya kain wanita itu menyapu bagian, jadi menyapu tanah. Sehingga kaum wanita juga bertanya tentang hukum kain wanita yang menyapu tanah. Maka Nabi SAW mengatakan akan disucikan dengan dengan tanah yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk yang bertanya dan juga untuk sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, saya akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya baru satu bulan ini menjadi tenaga medis di rumah sakit. Prosedur rumah sakit saat ini harus menggunakan APD lengkap dan tertutup. Saat menangani pasien di UGD, kadang dihadapkan pada berceceranya najis yang menempel di APD tersebut. Dan apakah itu termasuk darah seni atau bahkan kotoran besar? Apakah ada keringanan untuk hal seperti ini sedangkan jadwal shift kerja melawan jam lepas sholat seperti zuhur dan asar? Artinya kami wajib menggunakan pakaian ini walaupun kondisi sholat. Mohon nasihatnya, ini juga banyak ditanyakan teman-teman sejawat kami. Terima kasih, Ustaz. Ya. Sebenarnya nanti akan ada pembahasan tentang pakaian berkaitan dengan najis. Jadi kita mengetahui bahwa syarat sholat adalah toharoh, yaitu bersuci. Dan bersuci ketika sholat mengandung tiga hal: suci badan, suci pakaian, dan suci tempat kita sholat. Berkaitan dengan suci pakaian adalah wasiyabaka fatohir, maka bersihkanlah pakaianmu. Dan para ulama tafsir mengatakan ayat ini berkaitan bersuci dari pakaian ketika akan sholat. Walaupun sebagian para ulama tafsir mengatakan ayat ini berkaitan dengan makna toharoh maknawi, yaitu mensucikan akidah dari syirik, dari nifak, dari kufur. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang wanita yang haid. Wanita yang haid, maka Nabi SAW mengatakan faghsil ankidam wa salli. Jadi bersihkanlah darahmu dan sholatlah. Kemudian hadis-hadis yang lain. Jadi bersuci dari pakaian merupakan syarat sahnya sholat. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana apabila orang sholat dengan kain yang ada najisnya? Maka apabila orang itu tahu bahwa pada pakaiannya ada najis dan tidak ada udur syar'i, maka sholatnya tidak sah. Bila seseorang itu memakai kain yang ada najisnya. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kalau ada udur dan tidak memungkinkan untuk melepas, seperti tadi mungkin tenaga medis, khususnya sekarang ketika muncul apa yang kita ketahui tentang COVID-19 ya. Di sini ada beberapa poin. Sholat lima waktu itu ada dua sholat. Ada sholat yang bisa dijama, ada sholat yang tidak bisa dijama. Nah pertanyaannya, kalau sekarang tugasnya dari pagi sampai asar, berarti duhur asar, umpamanya dia jam 4 udah selesai tugasnya, apakah wajib bagi dia sholat setiap waktu walaupun memakai pakaian yang ada najisnya? Atau dia sholat di jama setelah dia mengganti kainnya? Karena di sini ada dua. Ada dua apa? Satu, sholat pada waktunya hukum asalnya wajib. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Di sisi yang lain, syarat sholat dengan toharoh. Jadi syarat dengan bersuci. Nah, berarti di sini ada dua sisi. Mana yang lebih kuat? Sholat pada waktunya tapi tidak suci, atau sholat tidak dalam waktunya, yaitu duhur, tapi suci? Jadi pertanyaannya bisa bermacam-macam tadi. Kalau seorang dokter atau perawat, ya, yang ditugaskan dalam kondisi hari ini, dia dari pagi sampai pukul 4. Setelah pukul 4 dia tukar baju, mandi. Ya, berganti. Nah, pendapat yang rajih wallahu a'lam bahwa dia lebih baik untuk menjamak salatnya. Karena ada udur untuk menjamak salat. Dalam arti duhurnya dibawa ke asar dengan dia bersuci. Dan pakaiannya apa? Suci. Pakaiannya apa? Suci. Tapi kalau waktunya waktu yang tidak bisa dijama dan akan hilang waktu sholatnya, maka wallahu alam tidak mengapa dia sholat walaupun dengan kain yang ada najisnya. Walaupun dengan kain yang ada apa? Najisnya. Ya. Fattaqullaha mustata'tum. Seperti pertanyaan lain, dan ini tidak ditanya tadi. Antum sholat wajib dua sisi lain, menutup aurat dan suci. Satu ketika ada orang yang tidak memiliki kain kecuali kain yang ada najisnya. Mana yang dipilih? Sholat tanpa kain atau sholat yang ada kain tapi ada najisnya? Maka yang roji sholat dengan berkain walaupun ada najisnya. Kenapa? Karena tidak menutup aurat lebih dahsyat pelanggarannya ketimbang sholat ya dengan pakaian yang ada najisnya, karena masih menutup apa? Auratnya. Dan madarat tidak menutup aurat lebih besar daripada orang melanggar pakaian yang ada najisnya. Ya. Jadi kawaidnya tadi, kalau sholatnya bisa dijama dan dia akan mendapatkan sholat di waktu yang kedua, baik isya ataupun duhur, baik apa, duhur dibawa ke asar atau maghrib dibawa apa, ke isya, maka bagi dia adalah menjama, ya, jadi sholatnya diundur. Tapi dalam sholat yang tidak bisa dijama, maka bagi dia tidak mengapa sholat walaupun ada najisnya. Walaupun ada najisnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya dan mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk yang bertanya dan bagi sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Dan kita akan membuka untuk satu pertanyaan terakhir, barangkali ada dari jamaah yang ingin bertanya. Silakan bisa mendekati mikrofon. Ya, kami persilahkan untuk pertanyaannya. Mohon bantuannya untuk operator. Ya, sudah ada. Ya. Nah, Ustaz, mau tanya misalnya kami ketika sholat gitu, terus pada gerakan suatu gerakan gitu, aurat kami tersingkap gitu, Ustaz. Gimana? Waktu sholat. Ya. Waktu sholat, terus ketika misalnya ruku, aurat belakang kita kelihatan gitu. Iya. Nah, terus kita pas kita berdiri kan ketutup, Ustaz. Nah, apakah itu membatalkan sholat gitu? Iya. Baik. Ini udah kita bahas kemarin ya. Di pekan kemarin. Di mana kita udah bahas sebagian ikhwan atau sebagian kaum lelaki dengan tren hari ini memakai celana yang tali itunya itu adalah tidak berada di tempat yang biasa, sehingga bagian belakangnya suka kelihatan. Bagian belakangnya suka kelihatan, yaitu auratnya itu. Maka apabila itu bukan sardan, bukan terlihat sebentar tapi lama, itu batal sholatnya. Batal sholatnya. Tapi kalau yang dimaksud pertanyaan itu adalah kelihatan badan, bagi laki-laki kan auratnya itu di antara pusar dan lutut. Jadi kalau tersingkap badan, tersingkap dada, tersingkap punggung tidak membatalkan sholat. Hanya mengurangi kesempurnaannya. Hanya mengurangi apa? Kesempurnaan. Karena adab dalam sholat, dalam berpakaian beda dengan berpakaian di luar apa? Di luar sholat. Tapi kalau yang dimaksud pertanyaan itu apa yang umum hari ini, di mana banyak teman-teman kita memakai kain yang apa ini, ikat pinggang, tempat ikat pinggangnya itu sekarang itu di ujung banget gitu ya, ya yaitu di bawah pusar, bahkan mungkin pantatnya kadang kelihatan, tempat duburnya apa kelihatan ya, itu membatalkan sholatnya. Termasuk juga memakai celana yang sangat sempit. Ya, telah kita jelaskan bahwa celana yang sempit itu sama celana sempit laki-laki seperti celana sempit bagi perempuan. Karena dhabit menutup aurat menurut para ulama ada tiga. Jadi batasan dikatakan menutup aurat ada tiga. Pertama, kainnya mencukupi menutup bagian badan yang wajib ditutup. Jadi kainnya harus cukup. Yang kedua, kainnya tidak membentuk lekuk badannya. Jadi tidak sempit. Yang ketiga, kainnya adalah bukan tipis. Tidak terlihat basyarah, kulit kita. Nah, kalau ketiga syarat ini tercukupi, jenis pakaian apapun, selama itu tidak tasyabuh laki-laki untuk perempuan, dan perempuan tidak tasyabuh menyerupai laki-laki, dan tidak tasyabuh dengan orang kafir, maka boleh modelnya seperti apa, jenisnya seperti apa, tidak mengapa bagi setiap muslim dalam cara berpakaian. Wallahu ta'ala a'lam.